dalam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Di sini, di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat pasi tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Ya ganti sama-sama yuk. Kau sendakan sejenak beban diri. Kau taburkan benih kasih, hanyalah emosi. Studio merambung jauh. Terima kasih.